Ya sekarang tak melaku-melaku. Gue lunggu nih gini. Ini malah penak lagi. Lah. Enak. Lah ngapa meja ya ora ana isine kok ya apa? Lah jenengan kesel carane pripun? Kaya bojoku. Kula kesel e, Bah. Terus pripun? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku. Mila mungkin jenengan kondur, bapak-bapak niku. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, bojomu takoni, Bu, prasmanan? Ono. Buka dhewe tutup dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka tasakuran panen raya cabai kedua, paguyuban petani Lombok, masyarakat Tambak Rejo, desa ndasmu minggiro raketo ilombok, desa Purwodadi, rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten sonten menika kula panjenengan sami saged sesarengan derek pengaosan wonten Padang Mahsyar. Kula katwa mbatin niki tasik Indonesia napa mboten. Kok adoh temen. Dalane elek. Itulah yang membedakan Purwodadi dengan Jakarta. Purwodadi menika banyak jalan berlubang. Menawi Jakarta banyak lubang berjalan. Dipun syukuri senajan tau umpel-umpelan panas gerah, dipun syukuri kanthi ucapan alhamdulillah. Saya yakin semangat ini semata-mata karena rasa syukur kita kepada Allah, karena rasa cinta kita kepada Rasulullah. Demikian juga saya sebenarnya sangat berat tur ngaji saya minggu ini ke Jawa Timur. Mergo bojo kula budal teng Kuala Lumpur berobat. Sementara harus saya tinggalkan untuk mendatangi pengajian. Maka sebelum saya berangkat, saya bilang sama istri saya. Istri saya panggil, "Beb, ini kamu berobat." Lah aku ndelok bojoku, "Beb, ya pantes toh. Kowe tandur lomboke mamah, ora pantes." Saya bilang sama istri saya, ini jadwal saya ngaji ke Jawa Timur sama jadwal kamu berobat. Saya harus kemana? Nganter kamu berobat ke Malaysia atau saya ngaji ke Jawa Timur? Istri saya dengan ikhlas menjawab, sudah Abah berangkat saja ngaji. Demi kecintaan Abah terhadap umat. Demi kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama. Maka jangan pernah rindu, jangan pernah ragukan cintaku padamu. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ora percaya jajalen. Tur ngundang ngaji Gus Miftah niku penak, ora perlu disuguh mung diuntali tisu tok insyaallah. Alhamdulillah. Jadi mayar Pak Kaposek. Cukup nguntal tisu aku sudah bahagia. Maklum bakul Lombok. Maka ibu bapak rahimakumullah, rasa syukur kita hari ini tidak hanya dengan melaksanakan pengajian hari ini. Karena syukur itu ada tiga. Asyukru bil lisan, syukur dengan menggunakan lisan. Kebiasaan yang kita lakukan, begitu kita mendapat nikmat, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apakah hanya sekedar alhamdulillah? Mboten. Coro bahasa Indonesia, ketika kita dikasih, kita mengucapkan kalimat terima kasih. Maksudnya nopo, barang saya terima, kembali saya kasih. Kalau kita kemudian dikasih, kemudian masuk kantong, niku namanya bukan terima kasih, tapi terima kantong. Kalau dikasih, kemudian masuk bank, itu namanya bukan terima kasih, tapi terima bang. Lah awake dhewe niki biasane seneng nampa lali nyumbang. Seneng menerima lupa untuk memberi. Maka saya sering bilang kalau sama kawan-kawan kiai, kiai-kiai niku kadang-kadang aneh, anehe teng pundi? Biasa nampa amplop lali ngamplopi. Mila lak kula pengajian ora tahu mikir amplop. Ora tahu mikir isine. Soale kula paham sing mikir amplop panitiane. Sonmu ki tambah suwe tambah abot, rodok dientengke titik to goblok kok tukang sone iki. Mau wis rodok enteng awal-awal mau. Iki unggah no titik. Apa diwale kowe ngaji aku ngeson ning kono. Goblok. Mau dienggo nyanyi mbak wenteng kok tangge ngaji abot. Wis penyanyine tuwa. Jiji. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi wong kene yakin semangat kok ketok. Nika ning tengah wis tuwa jilbabe ping. Ya Allah. Menjijikkan. Gila nih. Halo Pak, apa sek? Wis tuwa jilbabe ping. Jangan-jangan sing pake ya ping. Kita itu biasa menerima lupa memberi, Pak. Maka banyak di antara kita yang suka numpuk, tapi nyuwun sewu, ora tau ngetok ki. Jenengan kula kandhani iki. Niki teori secara sederhana. Teori sing paling gampang mangrungokke tenan. Barang niku yen mlebu terus ora ana sing metu, mesti mboten sehat. Jenengan ngombe terus ora ana sing metu, mesti kembung. Jajalan. Ngombe sampai bergalon-galon, ora iso nguyuh, mesti kembung. Mangan terus ora ana sing ditokke, mesti wetenge lara. Mila napa ana mangan kudu ngising. Soale lak mangan terus ora ana ngisinge, mesti wetenge lara. Nggih napa mboten? Duit sami, duit niku yen mlebu terus ora ana sing ditokke, sehat napa mboten? Ora bakal sehat. Mila wong sedekah niku kaya wong sunat, diketok tapi seneng. Ora ana wong sunat diketok susah mboten enten. Waduh, manuku kelong, mboten enten. Kelong sudo tapi seneng. Niku sedekah. Soale napa? Senajan to sunat niku sudo, tapi hasilnya luar biasa. Dan yang bisa menikmati siapa? Ibu-ibu. Terutama yang berjilbab pink. Sing jilbabe kuning insyaallah. Luweh parah. Gawayane seragam supaya menarik perhatianku. Sebajune kembang-kembang, jilbabe kuning. Mentang-mentang bojone nandur lombok, brose lombok. Gilani. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka syukur itu tidak cukup hanya dengan kalimat hamdalah. Harus diwujudkan dalam bentuk amal dan perbuatan. Maka kenapa kemudian kita diingatkan di dalam Al-Qur'an? Napa? Kata Allah dalam Al-Qur'an, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Sing matur nuwun tak tambahi. Sing ngeyel tak antemi. Maka bersyukurlah supaya ditambah. Maka Gus Miftah sangat bersyukur punya istri. Supaya apa? Ditambah. Ih sayang wonge sakmene sone buoso iki ra penak belas dirungokke. Rasane penake kula ngomong rasa bengok-bengok ning kuping wis kepenak. Iki diwangi bengok-bengok mengangu-ngangu. Katanya tukang sone makan ngaji nguyuh ra cewok ngomong ta. Mbok digawe disetel sing mening no lho. Swara kula wis wabot diganggu karo son. Suguhane mung tisu. Monggo Pak didahar Pak. Ya maka mosek. Salu ala Nabi Muhammad. Sing syukur ditambah. Maka Gus Miftah bersyukur punya istri. Supaya apa? Ditambah. Napa Gus Miftah jeng tambah bojo? Mboten. Karena saya tipe suami setia. Oh. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ngono. Aku ngomong ngono iki mergo disoting lah ora ya ora. Mboten, bojo kula pokoke tetap siji insyaallah. Siji ning Yogja, siji ning Malang, siji ning dia. Loh, karena kan ada bahasa, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah, Bu? Betul apa salah? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Wong wedok dilawan. Kapolsek lan ning kantor galak. Be. Ning omah ketemu bojone ki kena rampok. Ya ta Pak Kapolsek. Alah, lak ning kantor anak buah seneni kabeh. Rana. Ning omah ketemu bojone, iya mah iya. Mila kula kandha piye-piye wong wedok niku luwih kuat daripada wong lanang. Buktine apa wong wedok niku ampuh. Pabrik susu loro digawa dhewe. Ampun. Wong lanang iki lemah. Iya, Banser iki jenengmu sapa Kang Banser? Hah? Sukatemin. Wah. Jenenge Banser kok Katemin. Hah? Alah Katemin ngono kok dadakno. Taun 2020 kok ana jeneng Katemin. Kalau umpama iki haji to ketemu polisi Arab tau kan manis muk namamu siapa ismi kateme en katemen ya ampun wong wedok men karo awakmu pabrik susu gawa loro pabrik susu loro gawa dhewe awakmu nggawa ndok loro titipke manuk me. Tapi di mana-mana Banser ini idola saya. Makanya besok kalau saya masuk surga dikawal oleh Banser. Banser niku lah tugasnya survei lokasi. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu surga, Bansere metu meneh. Tapi yakin, ibu-ibu kalau cari menantu, tolong jadikan Banser sebagai calon menantumu. Oh, Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Wah, Ngono men. Maka ibu-ibu sampaikan kepada anak-anak itu yang masih belum punya suami, kamu bilang sama mbokmu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran, ora pantes bansrok pacaran, ora pantes bansur kok pacaran, bansur kok galau, wah, ciu ciu vodka vodka, jarene I love you kok meninggalkan luka, wah, orang kena ngono kuwi men, bansur kok galau ora men, orang kena ngawal kaya orang kena galau, moso bansur kok ngacengan, wah, oh. Sesuk yo wis, mbak-mbake ngiri, sesuk aku mlebu surga dikawal karo mbak-mbake penyanyi. Nek yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari mbak-e nyanyi tok. Kan menghibur kiai. Pen naksir apa, Min? Oh, naksir, Min. Sing di, sing di, Min? Oh. Codot. Sorry, Min, kamu sama mbaknya itu beda pemikiran. Kamu mikir mbaknya, mbaknya mikir aku. Ah. Pangapa saya kena wedi karo bojone? Apa saya kok wedi karo bojone? Wong wedok njen galak ta. Mila tak dongake. Wong lanang sing bojone galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Amin. Napa wong lanang sing duwe bojo galak siksane dikurangi karo Gusti Allah ning akhirat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Bojo galak iki ciri-cirine siji, jilbabe pink. Wala. Aku sengit tok wis tuwa jilbabe pink. Kan mengganggu pandanganku. Napa, Bu? Kacamatane ngapa? Dibuka. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kowe iki ning kene pengen ngrungokke ngaji, kok apa pengen delok mataku? Kacamata kula niki kondang, kula wingi mulai umroh mlebu Jeddah nganggo tongkat nggo kacamata. Polisi Medina, polisi Jeddah heboh, Dan. Torik, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Wah, aku bangga kayak melaku. Sampai bandara tak takoni, "Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir?" Apa jawaban polisi? "Jelas ada orang buta lewat." Dancok, dancok. Telah dikira wong buta. Ana pandan ramil barang to. Lah malah dikira orang buta kan ya kurang ajar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jenengan nandur lombok toh? Jenengan nandur lombok? Kula tak takon kalian jenengan yang 24 jam ketemu karo lombok. Hitungen nikmati Allah melalui lombok mawon. Kula tak takon, jenengan bendino ketemu lombok ning sawah. Pertanyaan kula, sinten sing ngecat lombok? Kok iso lombok dari warna hijau menjadi merah? Nomor loro, lan jenengan ngerti sing ngecat niku Allah? Pertanyaan kula, saben jam pinten lombok niku berubah warnanya dari hijau menjadi merah? Ngerti? Orang ngerti. Betapa dahsyatnya nikmat Allah. Coba sekali-kali jenengan survei lombok, jenengan pantengin, jenengan delok 24 jam. Kira-kira berubah lombok niku saben jam pinten? Ora bakal ketok. Jangankan lombok, sedaya sing rawuh niku gadah rambut. Saking hebate Allah, rambut niku tukule teng pundi jenenge ya beda. Lho apa ora? Sing ning dhuwur sirah jenenge rambut kepala. Sing ning dhuwur mata jenenge alis. ngono awakmu ya kurang bersyukur kenduweni alis. Wis ayu-ayu alis apik-apik dadak dikerok ganti buntut kalau jengking. Atas wae dalu kula ngaji nang Kediri, Pak. Mrikine dipulas, ndelalah udan, luntur sak rai. Jijiki. Jilbabe ya ping padha. Rambut ngisor idep jenenge napa? Iki alis ngisor alis jenenge napa? Idep. Wis beda meneh. Ngisor irung jenenge kumis. Kumis. Pak Lurah, lak kumis sunahe dikerok Pak Lurah. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ana 5. Siji khitan sunat, loro ngetok kuku, telu ngerok kumis. Lak kumis malah sunahe dikerok. Gitu. Nomor 4 mencabut bulu ketiak. Jadi bojomu bar macul tandur lombok ning sawah turu cabut keleke. Sunnah Rasul. Niku sunnah dicabuti sunnah. Nomor 5 napa? Mencukur bulu kemaluan. Iya sunnah. Loh, ning ingat dicukur dhewe. Aja digawa ning salon Pak Lurah. Kok malah mau gawa ning salon. Pak Lurah badhe napa? Cukur. Cukur napa? Rebonding Pak Lurah krimbat. Dhuwur cangkem jenenge kumis, beda meneh. Ngisor cangkem jenenge jenggot. Jenggot niki hukume sunah, ora wajib. Kula niku ngingu jenggot, ora kok mergo kula seneng karo jenggot. Ning gara-gara ben ajeng turu bojo kula seneng nyekel jenggot. Daripada nyekel jenggote wong liya, kula ngingu dhewe. Jenggot. Rambut ngendi meneh? Rambut kelek jenenge kampret. Lho, rambut kelek niku jenenge kampret. Ngendi meneh sing ana rambut? Oh, aku kelingan gone tapi lali jenenge. Kowe rasa haru tem. Oh, katemen ki saru. Kok cuma warai to. Aku ki wis apal ning lali. Sakabeh iki nduwe rambut, Pak Kaposek Pandan Rampil Pak Camat kabeh nduwe rambut. Pertanyaan kula, jenengan kon ngitung nikmate Allah, saben jam pinten rambut niku modot? Ora ana sing ngerti. Jenengan sing rambuté cendak, kok kula niki lho sing rambuté dawa mawon ora ngerti kok. Kula niku gondrong wis 15 taun. Kula gondrong banget dirapekke, gondrong meneh potong, gondrong meneh potong. Nganti rambut kula niku ajeng dituku jamaah kula rikala umroh dituku $10,000. $10,000 niku sekitar 140 juta. Gus rambuté kula tumbase $10,000. Kula jawab mboten. Mergo kula dereng didhawuhi kalih abah kula kapure cukur. Lah abah kula le dipotong ya kula potong. Mergo abah kula dereng dawuh mboten kula potong. Rambut niki modot saben jam pinten kula ya ora ngerti. Jajal. Ketok matoni. Jenengan kabeh duwe kuku. Kukune modot saben jam pinten ya ora ana sing ngerti. Ngerti-ngerti kukune dawa. Tapi kula nggih enten anggota badan sing modot mendelepe krasa kula nggih ngerti. Kowe ngerti ra tem? Celukamu sapa, Kang? Katem apa min? Min. Pantesan uripmu kurang terus. Min kok. Bojomu pira, Min? Loro. Tenane, Bro. Pak Lurah pinten? Setunggal. Kalah karo Banser. Pripun? Pak Lurah sing mudi to? Oh, lah niki sinten? Niki Camat. Ora ngomong ora. Lah Lurah iki yo meneng wae kok. Kata arek ngomong kaboten kumis ketoke. Pak Lurah bojone pinten? Setunggal. Tasik setunggal nggih. Pak Camat? Setunggal. Camate lemu nih. Jadi Pak Camat kira lemu. Mau wetenge sak awak weteng kabeh. Niki bentuk nikmate Allah. Maka kemudian apa? Asyukru bil lisan. Lisane aja lali ngucap kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Bahkan nyuwun sewu, Enggang dipun maksud asukru bil lisan niku kudu ditambahi bil kolbi. Atine melu seneng. Kan kadang tiang niku kadang-kadang nampa cangkeme ngucap alhamdulillah tetapi raine merengut. Bu. Bu. Lanjenengan diwene nafkah karo bojone biasane merengut napa guyu? Sing ditampa niku biasane kalimat hamdalah apa didelok mung kurangi tok. Begitu diwenehi nyom, Bu, kok mung sakmene. Itu menunjukkan apa? Kadang-kadang rasa syukur kita itu dari hal kecil saja tidak kita perhatikan. Mila ketika menerima nikmat niku sing didelok mung kurangi mboten lebihe. Tapi laksana ini cetok kurang nih, belas ramuni soalnya. Sing didelok mau ngelee mboten apike, diwene irung. Sing didelok nopo, peseke. Padahal wong pesek niku kudu bersyukur, soalnya nopo wong pesek niku insya Allah panjang umur. Nopo wong pesek panjang umur, ambekane ngirit. Lah wong mancung niku cepet mati tak kandani. Soalnya ambekane boros, turlah pilek mesti upile gede-gede. Ila bojo kula niku puesek, Pak, tapi kula seneng. Bojo kula niku irunge mendelep. Kula ngomong, ora apa-apa kowe pesek. Ingat pesek itu adalah mancung yang tertunda. Iki sapa to PD banget ini kene. Gayane dolanan HP. HP-ne cross sing gaya. Liane lungguh ngadeg dhewe kemayu bajune putih jilbabe abang goleke tambang dikerek kaya gendera to kowe naksir ngatemen po kowe naksir ngatemen kok nyedak-nyedak ngatemen wae men kowe naksir. Oh, raine kalian matching ya. Lumayan kita mbok kesel cangkem mumen ngawur. Kok lumayan kita mbok kesel iki lho. Rusak ngatemen iki. Shalu ala Nabi Muhammad. Sing didelok niku namung kurangi. Panen sahektar oleh Lombok 10 ton umpamane. Kadang-kadang awake dhewe niki mboten dhisikke syukur tapi dhisikke sambat. Maka ngomong babakan iki jenengan kula takoni. Ibu-ibu tak takoni dhisik jawaban. Bu. Bu. Jenengan kula takoni mang jawab sing jujur nggih. Nggih. Lak jenengan umpama kon milih-milih sing bundi? Bojo sugih tapi pelit apa bojo kere tapi lomo? Jawaban. Sugih tapi pelit napa kere tapi lomo? Kere tapi lomo. Pertanyaan kula inggih lomo apa? Tapi jenengan jawabane wis bener. Milih salah satu. Kadang-kadang wong jawabane sugih tur lomo. Saiki wong lanang tak takoni. Heh wong lanang jawaban. Kula ngaduk apa lungguh? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Camat. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Oh ning kono ya ana wong ta kek. Oh. Tak pikir munyuk. Nang dhuwur. Ya sekarang tak mlaku-mlaku. Engko lungguh ning kene. Iki malah penak ta iki? Lah. Enak. Lah ngopo meja ya ora ana isine kok ya apa? Awale. Yo ngalah. Meja ora ana isine mung diatur tok. Pak Kiai mohon penggalangan dana. Iki rene ngundang aku kon ngaji apa kon golek duit? Aku curiga ya Pak Lurah. Jangan-jangan ngamplope aku ngenteni penggalangan dana. Ya lah Pak Lurah, awakmu ora kuat ngamplope aku ngomong Pak Lurah, nganggo BPJS. Kan apik ngamplope Kiai BPJS. Kere, kere. Ini rasa kemayu toh dolanan HP wae. Malah masa aku difoto dadi status WA Kiai ini kentir, kan kurang ajar toh. Ya ngono ibu-ibu ning kene, pengajian nyantai banget. Lungguh ning arep panggung tungkae slonjorke, ya Allah. Awakmu ngaji kitab taklim, undang-undangnya wong ngaji niku ora kena nyelonjorke tungkak ning arepe kiai. Aku kira apa-apa mau selonjori, apa kira batin tungkakmu meletek-meletek kok ya. Mosok ngaji kok ngunguhi niki iki lho ya. Walah ya Allah, kowe iki lho malah mendeliki aku. Oh, asam urat. Ra kondo kok. Tak tambani. Enten sing kagungan penyakit asam urat? Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah remuk. Ilo Pak Camat, wargamu ilo. Ya Allah. Malah kaya kontes tungkak. Jijiki, jijiki. Ya kowe rasa salah tingkah, kowe malah salah tingkah. Biasa wae. Ayo saiki wong lanang tak takon. Iki sing lanang. Kula iki seneng ngoten iki lho, pengajian sak nggon-nggon sing rawuh paling kathah wong wedok. Padahal jerene neraka niku isine paling kathah wong wong wedok. Ning napa kok pengajian sing kathah ya wong wong wedok. Engko tak e jawabane bar subuh. Ayo wong lanang dijawab, lawamu kon milih, kaya ngatemin dan kawan-kawan. Pilih bojo sing model kaya ngopo? Ayu ora salehah apa elek tapi salehah? Ayu salehah. Ayu salehah. Sing takon sapa? Wong ora ana pertanyaan, ora ana jawabane omong jawab. Pilihane ayu ora salehah apa elek tapi salehah, mesti wong lanang jawabane ayu tur salehah. Padha karo wong wedok, sugih tapi pelit apa kere tapi lomo, mesti jawabane sugih tur lomo. Tapi jenengan wae apik milih, kere lomo. Sugih tapi pelit. Pak, sesuk pengajian syukuran cabe karo Gus Miftah, jilbabe suwek. Sing lanang sugih, ora satuku, dondome ngopo. Sugih tapi pelit, Pak Camat. Kere tapi lomo. Pak, sesuk pengajian karo Gus Miftah. Jilbabe suwek. Pripun, Pak? Tuku wae, Bu, tuku wae. Yen duwe-duwe tuku wae. Tapi ra duwe apa? Apa? Sing lanang ya ngono. Iki ngopo meneh iki? Kowe ngopo, Dul? Kowe mung kecipratan titik aku ning dalan iki lho kecipratan ana aku dipijak clot ngono. Sing kono njambak sing kene nyetol bokong. Sikilku didak-idak banser yo ngalah. Rekoso men ngajine Purwodadi aku. Lah rambut jambak ning kono yo ana wong wedok tuwel ngene. Arep tak bales wedok. Lah lara e men. Iki bekas iki aku men. Ngono kadang-kadang bojoku mulai bekas takon, "Bah, kok bekas? Dijimi jamaah." Masa ya dicokot lonte lek ya ora. Mbok ya salaman biasa mon rasane jambak-jambak, kan aku sakit. Kok ya ngono. Wah, duwaret-eret kathok. Ngulak mlotrok kok piye? Aku munggah panggung malah dirasani kathoke lucu. Apa meneh isine? Wong lanang lakon milih. Bojo ayu ora salehah apa elek tapi salehah, jawabane mesti ayu tur salehah. Lah kula mbiyen mboten, Pak. Kula takoni kiai kula teng Ponorogo, Miftah, kowe lak golek bojo ayu ora salehah, elek salehah, milih ndi? Kula jawab, ayu senajan mboten salehah. Ah kiai kula lak ngamuk. Kowe berarti mentingke fisik? Mboten. Lah ngopo kok kowe milih ayu najan ora salehah? Kula jawab, arijalu qawamuna 'alan nisa. Wong lanang niku imame wong wedok. Yen bojo kula ayu dereng salehah, kewajiban kula sebagai imam dadekke bojo kula salehah. Tapi lah bojo kula salehah elek rupane, nyuwun sewu kiai, dadekke ayu larang regane tak kandhane. Wong wedok saiki dandane medeni. Lah sing tuwa-tuwa kaya ngene iki murah. Paling udah FIFA nomor 4. Sandale jepit swalo rampung. Nah, swalo to iki kan. Wong tuwa murah, Bro. Lah sing rodok nom-nom ngono kuwi halah-halah rai dempul. Sepedaan, datang nganggo blush on, maskara, alis kerok buntut kalau jengking, idep disambung, irung pesek suntik solikin, ya Allah. Apa ke? Si? Lah ya sing nyuntik silikon jenenge dokter solikin. Larang, Pak. Kenapa ini saya tanyakan? Ibu bapak harus paham. Kadang-kadang yang kita pilih itu yang tidak ada. Maka konsep hidup niku napa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Mila kula wae mlebu mriki ana mobil tulisi, nuruti karep kuwi salah. Sing bener nuruti butuh. Rungokno. Iki kita guyon tapi tenanan. Urip niku nuruti karep napa nuruti butuh? Lah nuruti karep. Mesti bocah iki pengen duwe bojo kaya aku. Karep kok. Tapi kudune awakmu paham, urip kuwi nuruti butuh ora nuruti karep. Kowe nuru karepe kaya aku, oleh kaya katemen. Kula wangsuli, urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Lah karepe Pak Camat pengen dadi bupati. Karepe Pak Lurah pengen dadi anggota DPR. Ra usah Pak Lurah, selurah tok wae. Ya. Malange kondang korupsine akeh Pak Lurah. DPR cekel kabeh ngono. Korupsi berjamaah. Kondang ya Malang. Mila Pak Lurah sing selamat nggih. Mriki dana desa pinten Pak Lurah? 1,3 M. Pak Lurah ngerti, lurah sa Indonesia sing ditangkep polisi pinten? 700. Gara-gara apa? Nguntal dana desa. Mila Pak Lurah aja nganti dadi sing nomor 701 ya ora. Ya tenan. Lurah niku sing ditangkep polisi, Pak, 700 lebih. Wali kota bupati niku sing ditangkep KPK 120. Terakhir Bupati Sidoarjo. Padahal sebulan saderenge pengajian kali kula teng Gor Gelora Delta Sidoarjo. Sing teko wong 75.000. Kula kandhani, jenengan meh rampung dadi bupati rong periode rasane koneko. Enggih, Gus. Sebulan kemudian KPK. Loh, saniki potensi korupsine camat karo lurah niku gede lurah. Camat ora bakal ngedom duit kaya ngono, ya ora Pak Camat. Mung administratif. Tapi sing langsung ngecake duit niku lurah. Lah lurah-lurah niku saniki kathah sing ilmune ora siap, awake ora siap, akhire nyuwun sewu, dana desa yang sebenarnya untuk kemaslahatan masyarakat desa malah diuntal karo kepala desa. Sing gawene nguntal dana desa niku mboten kepala desa, tapi kepala dosa. Pak Lurah rungokno kupingmu. Men jenengan slamet tak dongake. Dongake muga-muga lurahe selamat. Tambahi. Dongake selamat kok mung manduk-manduk tok. Sae mboten Pak Lurah pengajian ngoten iki. Sae ngundang dhewe. Lurahe batin. Salah milih kiai. Loh, daripada kula muji-muji Pak Lurah, Yo mendengar Pak Lurah kula kandhani min selamat nggih napa mboten? Mila Pak Camat, Pak Lurah, Mbok DPR, Mbok Bupati kula kandhani, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge Kowe ngomong bajingan aja ndelok aku. Mosok nyawang aku Pak Lurah. Rungokno. I love you Banser kowe. Muga-muga sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Anane wong ra syukur niku Pak, soale ngoyak karep mboten ngoyak butuh. Jenengan dadi petani Lombok, lamun nggih nyukupi butuh kula yakin cukup napa mboten? Cukup. Sing dadekke ra cukup niku mergo ngoyak karep. Karepe ngene, kaya lagune kae lho, apa Doraemon kae lho. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Aku ingin begini dan begitu ngono kae. Ayo golek infak dhisik. Nyanyi. Ora dolanan HP wae. Kotak infake siap-siap. Pake duit sing akeh. Ndelok kiai kok kalah karo nonton munyuk. Ndelok munyuk ning kebun binatange sangune 100.000. Pengajian ndelok kiai infake 1.000. Yo ngalah. Larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Berantal kowe. Ayo infake kotake siap-siap, kotake siap-siap. Ya, senajan to mejane kosongan ora apa-apa. Ayo ayo kotake infake budi kotake infake. Men di men, kotake infake men. Panitia, panitia. Mau ngoyak-ngoyak saiki telat. Ya, kowe ya panitia. Oh, ketoke bagian konsumsi. Keto rupane kaya panci. Ayo, sing ra duwe duit utang kancane. Sing sedekah oke, muga-muga panene Lombok tambah oke. Amin. Sing ora sedekah mulih meteng. Amin. Endi kotake, endi kotake? Wah, ra siap katemen iki. Eh, cah jambul. Eh, anak buahmu timbul. Kuwi lho. Mikir nekake Gus Miftah teko apa ora rambute nganti berubah. Hei Pak Camat, wargamu Pak Camat. Mbok camate disuguh iki mesake ngahingih ning kene iki lho. Nganti lungguhe ngomene iki lho. Mergo gegeden weteng. Ora apa-apa Pak Camat, awakmu dikondo lemu. Enggak apa-apa kalau kamu dibilang lemu mergo mangan sego, daripada awakmu kuru gaweane mangan kanca. Ya. Kono disiapke kono malah. Ayo liane gawe meneh. Ora mung siji ngono lho. Walah, ayo selawatan. Lagune NU ae, aku cinta NU pokoke. Ora usah mau bengke dubengke dhewe lah yo mbeng dhewe. Shallu ala Nabi Muhammad. Bengak sing banter nggih. Njaluk lagu alawas napa lagu anyar? Durung dadi. Tak delok wong kene lak infak piro to? Ya Allah 2000. Aku gini teni, wong lah infake gede, nyekle duit gini ki. Lah 2000. Salli wa salim daiman ala mada salli. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada salli. Salim wal ali wal bimang kodowang wal ali wal sahang bimang kodowahada saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo dongong wacan Quran najan sakalimang lamun ora dikirimi banjur bali brebes miling bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling kebaco temenan ger hana turunku koing ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa balining ngalam donya bakal taring kesing donyaku sing isi ana salli wa sallika iman ala salli wa sallim iman jawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia salli wa sallim iman ala amada salli wa sallim iman engkang langkung khusuk salim wa salim da iman ala amada salim wa salim da iman ala amada musiknya berhenti. Sekali lagi yang lebih banter bareng-bareng. Salim wa salim ta iman ala hamada. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Niku anake turu ngoten niku disolawati di Fatihah. Anakmu insyaallah dadi anak sing apik. Turu Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku saleh. Al-Fatihah. Pak Camat nggih ngono, bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Ngono Pak Lurah. Solawati Pak Lurah. Mau mandi. Apa lak solawati kurang doyo kuwi mau sholli wa sallim da bojomu turu cekel cangkeme. Sholli wa sallim da iman ala mati. Di Fatihah tetap cerewet, gampang Pak Lurah, tambah Yasin sak tahlile. Mutar-mutar dhewe. Tapi ampun sembrono ki nggih. Kula gadah jamaah niku teng Boyolali. Gaweane tukang perah susu sapi. Boyolali niku lak kondang Superboy, susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Niku pekerjaane namung tukang perah susu sapi, tapi saben merah susu sapi selawatan. Anake papat dadi wong kabeh. Tenan. Lah kok mosok dadi sapi kepiye ta? Dadi wong kabeh ngene lho. Iso mlebu kandang wudu ketemu sapi, sapi ini tokke cekal susune peres selawatan. Oh anake luar biasa. Allahumma sholli wa sallim ala sat sayyidina wa maulana Muhammadin. Alah mung setok. Cuma apalagi ke selawate. Milo ngatemen ketemu bojomu kok bengi selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala woi ketemu bojomu malah nyanyi ini raka rukaruan malah cinta tak terpisahkan cak dikin melebu kamar ngatemen ketemu bojone taiku iki aja ngedolanan mergo taiku sagede kentongan. Selawat Pak Camat, anggota ASN-mu jak selawat. Pak Kaposek, Pak Dan Ramil, selawatan. Kita mulai aktivitas kita hari ini dengan membaca sholawat nariyah 1000 kali. Oh, Pak Mane, rasido kerjo. Sholawat. Jadi konsep urip niku nuruti butuh, mboten nuruti karep. Mila konsep bahagia, miturut Ibnu Athaillah Asakandari niku nopo? Liyakin lama tafrohu bih, yakin lama tahzanu bih. Jenengan iso ngamal kene iki dadi bakul lombok insyaallah. Senajan to penek panene mboten akeh, insyaallah uripe cukup. Amin Allahumma. Amin. Wi banser rungokno. Nandur lombok rapopo. Sing penting nyambut gawe. Ora kaya bocah saiki. Tandur ra gelem, macul ra gelem, nyambut gawe ra gelem, gawe status WA akan indah pada waktunya. Halah halah halah. Ndang tangiyo. Turumu kesuwen, obatmu ndang diombe, nganti rambutnya abang kabeh. Jijiki. Rambut model apa to kuwi? Aku lah tak cet ngono kuwi apik ra ya. Gus Miftah Boys. Kula iki seneng lah ketemu bocah-bocah ngoten iki. Lah wau dalu kula ngaji teng Malang kesambon, kesombong mriku pundi? Kesambon. Heh? Kesombong niku. Apa? Kasembon. Ka kasembon. Kula wong ngomong napa? Ya men to cangkem-cangkemmu dhewe kok. Ning arep panggung nggih Pak Kaposek, cah mabuk tok. Ya kula seneng mawon. Bocah-bocah ning arep panggung niku karo bengok-bengok cangkeme ambune ciu. Ya wis ora apa-apa. Kula melu ngaji kali kula sane. sing kupinge ditindik, ya Allah, ana sing mur mangkok pelek. Bahkan wingi ning Surabaya niku preman wetenge gawendut, tato beduk. Wetenge tato beduk. Wetengmu tato apa le? Beduk, Bah. Lah napa kula cinta karo NU jajal. Wetengmu mau tato beduk? Nggih, tutuke ndi ngisore? Tak golek. Cie-cie, kamu bayangke duduke ya. Si mbak iki malah ngelamun. Orang lamun wae to, Mbak. Aku rasa mau bayangin cen aku ki ganteng, santai wae. Padake ngatemen. Ngatemen iki lateng yo jeneng namine Irma. Ireng mangka. Liyakilla matafrahu bi yakilla matazanu bi. Niku artine napa Pak Camat? Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil standar susahmu. Dadi wong niku lak standar kebahagiaane mboten muluk-muluk, bahagiane gampang. Tapi lak tiyang niku muluk-muluk, bahagiane susah. Mila awake dhewe urip niku kadang-kadang ngomongnya ra usah dhuwur, dhuwur. Weh, rungokno. Omonganmu rasa dhuwur-dhuwur le. Ndak kesamplok pesawat cangkemmu. Lha biasa-biasa mawon. Urip kok terlalu ndake-ndake. Aku kudu ngene. Standare iki biasa-biasa mawon. Padha kalih ngeten. Kenapa Gus Miftah kok bertahan ngaji di lokalisasi? Kenapa Gus Miftah kok istiqomah ngaji di tempat-tempat karaoke? Ketemu purel. Perempuan rela diusel-usel. Karena saya punya standar. Standar saya apa? Fokus kepada proses, tidak berorientasi kepada hasil. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk usaha, gak usah mikir hasil. Lah saya ini canom-nom kok mikirin hasil. Ngaji ra gelem, diajak sholat malah minggat, sodakoh pelit, haji ra gelem, tandur lombok panen ra gelem sodakoh. Ngono kok tulisane PD mlebu surga. Pertanyaanku, malaikate mau amplopi piro? Kan saniki kata Pak. Ya padha urung melu, kerja ora gelem, macul ora gelem, statuse akan indah pada waktunya. Tangiyo men, tangiyo. Obatmu ndang diombe. Gegek kowe kentir men. Lah kula niku, Bu, standar hidup saya itu sederhana kok. Awene contoh nggih. Wong lanang niku kan kadang-kadang egois dan. Egoisnya di mana? Saya pulang dari kerja, sampai rumah sudah disambut oleh istri saya. Bayangane lho nggih. Nggih napa mboten? Wong lanang iki lho, kaya awakmu. Jenengmu sapa, Dul? Dono. Dono. Tenane. Eh? Sapa? Oh, Lasiono. Celukane Dono. Laski, las, siki besi, ono besi ne tanggane, maling berarti. Lasi ono, saya ngundang ngaji gula malah saya helek niki, pada gue lo. Insya Allah, bocahku esok neng surga. Mangkat bar maghrib, insya Allah. Bapak Camat tak dongake panjang umur. Wong sak donya mati Pak Camat urip dhewe insyaallah. Wong lanang niku kaya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kaposek, Pak Dandramel kabeh pun lasiono ngatemin. Begitu dia bepergian, pulang sing dibayangke napa, Pak? Disambut bojone ning ngarep lawang, ning meja makan disediani panganan, wis digaweke kopi, bojone barados ayu dandan wangi. Bayangane sing lanang songkok kerja. Begitu mulai tekan ngomah, sing wedok ora nyambut, ning dhuwur meja makan rung ana badokan, kopi rung digaweke, sing wedok jek turu ngapa-ngop karo ngukuri silit. Ah. Kecewa napa mboten? Kecewa. Soale standarmu keduwuren. Lah kula mboten. Kula niku santai mawon kok. Kula mangkat ngaji wingi tanggal 12. Tekan ngomah sesuk tanggal 14. Berarti kula lunga niku pirang dino? 14 dino. Harian kula iki ngoten niku. Kadang-kadang kula mbayangke, wah mulih ketemu bojoku jamak takhir, ngono ta? Jamak takhir tanpa kosor, ngono ta? Tekan ngomah bojoku men, halah-halah. Lak merongos ta kuwi. Maka berangkat dari pengalaman itu kula gawe standar. Ustaz standar uripe ra usah dhuwur. Dhuwur. Bojoku mulih ning omah gelem dikeloni ya tak keloni ra gelem ya. Cangkeme katemen brengkal ki apa men? Brengkal kok. Bahasamu. Brengkal. Kok kaya Lasiono. Lho ndi mau Lasiono mau? Yan, wajo minggat. Mila nyuwun sewu, gara-gara pengalaman itu standarnya Ibnu Athaillah niki wau. Semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kesusahanmu. Begitu kula mulih, bojo kula turu ngiler. Kula kelingan dawuh Kanjeng Nabi, wong lanang guyon karo wong wedok kuwi pahalane luwih gede daripada napa? Iktikaf di Masjid Nabawi. Mila kula guyon, bojo kula turu, wis ngiler, tak jikuke ember, tak dahi cangkeme nyoh. Guyon wae, santai. Tapi bojo kula ya pengalaman. Soale kula mbiyen tau nesu. Aku njaluk, bojoku jawab, aku kesel. Langsung tak jawab. Ya wis, lak kowe kesel tak goleki kanca. Ngono kae ta. Carane ngono aja, Mas. Lak kowe njaluk kok bojomu jawab kesel golekno kanca. Mila wong wedok ora kena jawab kesel. Lah jenengan kesel carane pripun? Kaya bojoku. Kula kesel e, Bah. Terus pripun? Prasmanan mawon nggih. Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku Mila mungkin jenengan kondur, bapak-bapak, niku, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Lurah, Bu Jumu takoni, Bu, prasmanan, no, buka dewe tutup dewe, aku langsung mlebu kamar, langsung aku nyanyi, tul jaina ora nutul ora pena, nutul krasa pena, sing didudun danga-danga, kadang-kadang. Niki lho, li yakilla matafrahu bi yakilla matahzanu bi. Coba diulangi bareng-bareng men apal. Niki standar urip. Rungokke nggih. Rungokke. Semakin terokno, semakin kecil standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kesusahanmu. Dadi ora susah. Yo sing wedok iki ngerti ning wong wedok ning dalan saiki ayu-ayu. Yo standar uripmu mau umbulke dinggo bojomu. Wong lanang niku saniki teng jaba persaingan semakin ketat. Sing ning dalan ayu-ayu, kadang-kadang sing ning omah dandane ya Allah. Daster tua bolong-bolong. Ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali kotange petel siji bisa. Yo, sing lanang neng jobo tak kandani. Wong lanang niku lan delok cewek ayu neng dalan, cangkeme ngomong apa? Wow. Delok bojone neng omah, weh. Horamin. Aku weh ho. Maka ibu bapak rahimakumullah, dari situlah kemudian kita mengenal istilah sederhana. Wong urip kuwi kudu sederhana. Saya takon, aku nesui. Hei, jawaban. Wong Purwodadi. Apa bedane sederhana karo miskin? Medar aku ya, ayo. Hey you, jawaban. Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Eh? Sapa? Wiwin. Kok jenenge luwih apik daripada raine? Win, apa bedane sederhana karo miskin? Hei, kowe ngomong apa? Apa bedane? Bareng jawab langsung dolanan game. Ya Allah, cah saiki. Apa bedane sederhana karo miskin? Miskin niku ora duwe apa-apa. Sederhana masih punya apa-apa. Salah. Apa bedane miskin karo sederhana? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Paham apa ora? Miskin itu kondisi njen ra duwe apa-apa. Sajane pengen duwe apa-apa, tapi kenyataane ra duwe apa-apa niku jenenge miskin. Lah sederhana itu gaya hidup. Sajanjane tuku sandal sing larang iso, tapi sing dituku mung swalo. Niku jenenge sederhana. Lah wong miskin niku nganggo swalo mergo duwene ya mung swalo. Lah wong sederhana niku sajanjane iso tuku lili, tapi mung cukup swalo. Lah wong miskin niku mangan sambel, mergo duwene ya mung sambel. Lah wong sederhana niku sajanjane iso mangan KFC, tapi gaya hidupe sederhana sing diuntal sambel. Maka kemudian memunculkan dua istilah, napa? Sumaker karo kermasu. Ayo. Wong kene milih ndi? Milih sumaker apa kermasu? Apa kuwi bedane sumaker karo kirmasu? Sumaker kuwi sugih macak kere. Kirmasu kere macak sugih. Ayo, wong kene milih sumaker napa kirmasu? Rata-rata oke-oke kere macak sugih. Contone Wiwin. Kewayane nggo tas lempang. Padahal isine mung snack turahan pengajian biasa. Wiwin batin dancuk. Lah oke-oke wong saniki, Pak, niku kirmasu. Sajanjane kere tapi macak sugih, sing paling apik niku Pak Camat sumaker, sugih macak kere. Sajanjane apa-apa duwe tapi ra dipamer, pamerke. Lah wong kere macak sugih niku sajanjane ra duwe, tapi diwangi nyilih, ora duwe mobil, rental. Pengen dhewe sama wong sugih, mas imitasi. Untu imitasi. Tas lempangke. Isine lemper loro. Lah oke-oke wong sakniki niku Pak, kere macak sugih. Sehingga napa? Uripe kakean gaya. Hei, rungokno. Kula iki yakin kok, hasilmu nandur lombok, lah mung nggih nuruti butuh insyaallah cukup. Muga-muga berkah. Lombok iso nggih umroh. Lombok iso nggih kaji. Lombok iso nggih gawe omah. Lombok iso nggih tuku tanah. Lombok iso nggih rabi meneh. Pak Lurah buanter amun. Kula iki kelingan, Pak nggih. 12 tahun yang lalu kula niku jek melu maratua kula. Mall 5. madep mantep, mangan melu, moro tua. Bahkan M10 madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon, moro tua mati, menantu melu marisi. Menunggu moro tua aku mau jawab 1M, nopo pak? Matamu. Mbah kula niku asline sugih banget. 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Zong, Bro. Zong. Zaman niku kula niku rong duwe motor. Kanca-kanca kula kandha, Gus. Mbok jenengan lak ngaji ngalor ngidul men lancar mbok kredit motor. Kula jawab mboten. Mendingan aku ra duwe motor daripada aku kredit. Soale menyesuaikan. Kula mung batin, sesuk lak bakale duwe wancine duwe mesti duwe. Lah dasare ora ana rezeki, ora iso duwe, dipaksake kaya ngopo ya ora bakal iso duwe. Lah awake dhewe niki rata-rata kebablasan. Kelas ejek numpak motor karepe pengen numpak mobil. Ini awal dari masalah. Kuwi kanca-kanca tentara ning yucu tak ceramahi ndan. Tentara iki gajine ra oke rasane koneko. Rungokno pandan ramil, rungokno. Perasaan dhek arep macem-macem. Akhire kelas numpak motor golek mobil. Akhirnya nyanyi ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepira. Polisi ho-ho. Lah Pak Lurah beda lagune, mundur alon-alon. Aku mundur halon-halon mergo kowe ra gelem kelon ngono kae lho ra. Mantuk, Dik. Oh, lak banser ya beda. Ngaji alon-alon. Aku ngaji alon halon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Lah kadang-kadang sing lanang niku kuat, Pak. Dadi tentara sing lanang kuat. Sing mulai banyak, sing mulai gateli, ini ku sing wedok biasane. Nggih napa mboten? Dadi polisi kuat, gajine pira-pira ditampa. Tapi gara-gara gaya hidup sing wedok niku ora karo-karuan, akhire sing wedok gateli. Mila oke pejabat niku korupsi gara-gara sing wedok gateli. Contone Wiwin. Aja gak teli tak. Kula niku tau ngukur gajine kon dulur-dulur kula tentara. Gaji plus tunjangan lauk niku lak nggih urip ki ya cukup, Pak. Lah ora kebuang ngaten men memerintahi, menjaga kedaulatan NKRI yo. Tapi kadang-kadang nyuwun sewu, begitu gajian tentara niku kanca-kanca kula wis ora gajian. Soale apa? SK-ne dilebokke bang. Akhire gajine dipotong bang. Ha to Pandan Ramil? Ha. Dan Ramile ha. Ayo. Polisi niku gajine cukup. Tapi napa kadang-kadang ning dalan kata polisi sing golek-golek. Polisi ini aslinya kuat, tapi tuntutan bojo terlalu oke. Akhirnya polisi ini golek, golek. Ruwana. Cukup, cukup. Pak Kaposek cukup Pak Kaposek, tenan. Wong kula niku kekancan karo polisi tentara dari kopral sampai jenderal. Lah mung ge urip cukup. Maka kemudian tuntutan bojo niki terlalu gateli. Akhirnya napa? Sing lanang golek-golek ning dalan. Maka kemudian muncul oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Polisi ciluk ba. Lampu merah mengkok ngiwo. Ngeng meromoro. Iya. Mula kula kandha kali kanca-kanca Jakarta, polisi Indonesia itu sekarang luar biasa, tentara Indonesia luar biasa. Promoter, profesional, modern, terpercaya. Sing rusak citra ini kadang-kadang oknum-oknum bosok ning dalan niku lho kadang-kadang. Kita kandhani tenan. Kula ki pengin wong Indonesia bangga karo tentara, rakyat Indonesia bangga karo polisi. Nggih napa mboten? Rondo bangga karo banser umpamane. Aban sus dikorupsi apane? Oh pengajian cah 10 rokoke sak bungkus. Halah-halah. Sakler-sakler. Banser ki penak kok penane, wani mati aja nganti luwe. Ngono ta? Kadang-kadang ngoten niku. Mula kula mejang kanca-kanca polisi niku. Sing rusak citra itu kadang-kadang mung siji loro. Masyarakat melihatnya institusi niku salah. Sing salah umpamane polisi cilukba. Kula tahu soalnya pengalaman niku Pak Kapolsek. Ning Jakarta sing tak gonceng iki jenderal, tapi ranggo seragam, menggok ngiwo. Ngene iki. Wong menggok liwa lampu merah niku undang-undangnya ana telu. Siji, turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Kuwi berarti awakmu oleh bablas. Ngeng. Nomor loro mandek total. Nomor telu ikuti rambu. Lah ana panah ijo kuwi oleh menggok, lah ora ora oleh. Lah aku tahu ndan. Turn left go ahead. Ngang nang ngarepku meromoro. Iya. Aku takoni, selamat malam, selamat siang, Pak. Tak jawab, waalaikumsalam. Aku kiai je pada aku. Bisa minta surat-suratnya, Pak? Tak jawab. Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang ngono, Pak. Ada SIM, nyoh, SIM. Surat izin menikah lagi. STNK nyoh, ki STNK setengah tua nih kewer-kewer. Bawa helm nyoh, akhirnya kulong gowo SIM, gowo helm, gowo STNK, tetap ditilang. Anda saya tilang, loh kenapa dan tutup pentilnya nggak ada? Ya Allah, bilang rusak citra tau. Gowo helm, gowo SIM, gowo STNK, ditilang mergo tutup pentil, kan dan cok. Sing rusak namung niku asline. Lah secara umum polisi Indonesia niku jos gandos tumoro. Jos tentara jos. Delon pengorbane tentara polisi niku. Bulan poso, liyane do turu ning omah traweh, pos sahur ning omah karo karo keluargane. Polisi-polisi ngamanke demo ning Jakarta delon ke. Bahkan polisi ki ampuh dibalangi watu karo pendemo. Sing mlebu ambulan watune dajal. Kula polisi to kuwi. Ketoknya polisi ini bareng nguntal gotri ketoknya kebal lagi. Mila lak kowe nuntut bojomu terlalu tinggi, bojomu bakal korupsi. Kowe dadi bojone polisi, wis matur nuwun pira-pira. Gara-gara bojomu dadi polisi, awakmu dadi bayang kari. Kowe dadi bojone tentara, pira-pira matur nuwun. Gara-gara sing lanang tentara, sing wedok dadi persit. Kartika Chandra ngopo gara-gara kowe dadi banser bojomu dadi rondo. Mila kula suwun tenan iki, standar uripe ra usah keduren. Bakul lombok, nandur lombok, insyaallah cukup. Kalau kemudian yang kita cari adalah berkahnya, bukan macam-macamnya. Dadi tentara polisi cukup, banser cukup. Oh pemane banser ya cetok NU. Bojomu ning omah ora duwe beras, ora duwe duit blas, ora iso masak, ndelalah kowe dadi wong NU. Tanggane mati mangan tak kandhane. NU dilawan. Ora duwe beras, ora duwe duit, ndelalah wiwin mati mangan. Yeah. Semakin kecil standar hidupnya, maka semakin kecil potensi susahnya. Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Luwe HP dadi sumaker daripada kirmasu. Sugih maca kiri, luwe HP daripada kiri maca sugih. Wis muga-muga cukup kabeh. Amin Allahumma. Amin. Mun jam setengah pitu. Kula poso janjian buka kali Pak Wali Kota Batu teng kota mriko. Kula mboten disuguh niki mboten salah panitia mergo kula pas poso. Kula niku wong sing diwenehi enteng kali Gusti Allah poso Daud seumur hidup. Kula mung pengin sinten mawon sing melu ngaji kula kabeh pikantuk kamulyan termasuk jenengan. Amin. Mergo tirakate poso kula. Kula niku poso Daud sedina poso sedina mboten termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya ora kok Ramadan kok Daud. Mila Pak Camat pengen guru Daud to wetenge ya Allah. Ya, niki kalau ijazahi sholawat hasbi robi. Lan jenengan nandur lombok nopo bar salat nopo kalung gendong anak mengwacake sholawat niki. Insyaallah kabul hajate rampung masalahe. Amin Allahumma. Amin. Engkang tindak mriki atine susah mugi kundur sami bungah. Engkang tindak mriki awake gerah kundur sami waras. Engkang tindak mriki utange kathah kundur sami lunas. Senajan turung iso nglunasi muga-muga sing utangi lali. Lah sing utangi wiwin muga-muga mati. Amin. Nyekel HP Wiwin. Kamu kok moto-moto aku sih? Untuk koleksi ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Purwodadi, matur nuwun Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, panitia Lasiono, Wiwin, matur nuwun ngatemin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sewu para jamaah.